Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Bab yang kedua. Kalau bab pertama adalah bab tentang tarjamatu al-Imam Asy-Syafi'i atau syakhsiyatul Imam Asy-Syafi'i. Pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang al-madzhabu Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dibagi menjadi dua pasal, yaitu al-fashlul awwal at-tatawwur at-tarikhi lil madzhab Asy-Syafi'i, perkembangan secara sejarah untuk madhab Imam Syafi'i, dan yang kedua mustalahatus syafi'iyah wa awjuhul lintifa' bimusannafatihim al-fiqhiyah wal-usuliyah, yaitu istilah-istilah syafi'iyah dan juga bagaimana cara kita memanfaatkan tulisan-tulisan mereka secara fikih dan juga secara usul fikih. Kemudian kita akan membahas yang pertama di sini adalah at-tatawur at-tarikhi. Ya, at-tatawur at-tarikhi. Nah, di sini beliau mengatakan Syekh Al-Qawasimi, "Wa ja'a hadzal faslu fi sab'ati mabahis," dan pasal ini akan dibahas dalam 7 pembahasan. Al-mabhasul ula atau al-awwal, al-mabhasut tamhidi, yaitu pendahuluan. Di dalamnya akan dijelaskan bayanu taqsimatin mufidah lil adwar li ulumil hadithi wal fiqhil islami, penjelasan tentang pembagian-pembagian yang di situ adwaru tatawuril madhab syafi'i. Ya, setelahnya ada fase-fase perkembangan madhab syafi'i. Ad-daurul awal, fase pertama adalah zuhur fiqhil imam syafi'i wa naqlihi wa naqluhu, dan pembahasan pertama ini berisi tentang munculnya fikih al-Imam Asy-Syafi'i dan periwayatannya dari tahun 195 Hijriah sampai 270 Hijriah. Berikutnya fase kedua, munculnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i atau terkenalnya madhab Imam Asy-Syafi'i wastiqraruhu, dan mulai stabil ya, menetap. Min sanati 270 Hijriah ila sanati 505 Hijriah, dari tahun 270 Hijriah sampai tahun 505 Hijriah. Kemudian 5 Hijriah sampai tahun 676 Hijriah. Kemudian fase keempat at-tankihu tsani, ya, ada macam revisi kedua untuk madzhab Asy-Syafi'iyah dari tahun 676 Hijriah sampai tahun 1004 Hijriah. Kemudian yang berikutnya fase kelima adalah pelayanan kitab-kitab yang ditulis dalam dua masa revisi awal dan kedua sejak tahun 1004 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Kemudian fase terakhir ya, di zaman kita sekarang, inhisarut tamadzhub bil madzhab Asy-Syafi'i, yaitu mulainya berkurang ya minat orang untuk mempelajari atau bermadzhab dengan madzhab Imam Syafi'i. Wa tatawwurud dirasat al-fiqhiyah al-mu'asirah, dan mulai berkembangnya ya riset-riset fikih modern dari tahun 1335 Hijriah sampai 1400-an Hijriah. Nah, pendahuluan di sini tadi ya, perkembangan ilmu hadis dan fikih, beliau mengatakan lamma kanatil ulumu murtabitatan bi ba'dihha wa yu'athiru ba'dhuha 'ala ba'd a'ridu fi ma yali 'adadan min at-taqsimat li tarikh kullin min ulumil hadisi wal fiqhil islami. Ketika semua ilmu itu saling berkaitan dan sebagian darinya mempengaruhi sebagian yang lain, maka di sini saya akan memaparkan beberapa pembagian sejarah setiap ilmu, baik itu dari ilmu hadis ataupun ilmu fikih Islam, agar pembagian-pembagian ini ya menjadi fondasi untuk kita melanjutkan pembahasan fikih madhab Syafi'i ya melalui fase-fase yang dilalui oleh sejarah Islam. Wa yatadammanu al-mabhasu tamhidi al-matlabayn at-taliyain, dan pembahasan pendahuluan ini akan mengandung dua pembahasan atau dua poin berikut. Al-matlabul awal, poin yang pertama, al-adwaru tarikhiyah litatawwuri ulumil hadis, yaitu fase-fase perkembangan sejarah ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah fase-fase sejarah perkembangan ilmu fikih Islam. Al-matlabul awal, poin yang pertama, fase-fase sejarah perkembangan ilmu hadis. Beliau menyebutkan di sini qassamal ustadz Dr. Nuruddin ya Atr atau Itr at-tatawwur at-tarikhi li ulumil hadis fi kitabihi Manhajun Naqd fi ulumil hadis ila sab'ati adwar. Profesor Dr. Nuruddin Atr atau Itr membagi perkembangan sejarah ilmu hadis dalam kitab beliau Metode Kritik Ilmu Hadis sampai kepada 7 fase. Hia, yaitu ad-daurul awal, fase pertama, daurun nusyu' fi asri sahabah, ya, fase kelahiran ilmu hadis di dalam masa sahabat. Wa yamtaddu min wafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanata 11 hijriyah ila nihayatil qarnil awalil hijri. Dan masa ini berlangsung sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah sampai akhir abad pertama Hijriah, yaitu tahun 90-an Hijriah. Kemudian fase kedua, daurut takamul, ya, mulai disempurnakan, ya. Wa yamtaddu min matla'il qarni tsani al-hijri ila awwalil qarni tsalits al-hijri. Dan berlangsung masa ini dari awal abad kedua Hijriah sampai awal abad ketiga Hijriah, ya, tahun 200 sekian. Ad-daurus tsalits, fase ketiga, daurut tadwin li ulumil haditsi mufarraqatan, yaitu fase pembukuan atau kodifikasi ilmu hadis, ya, secara terpisah-pisah. Wa yamtaddu min awalil qarni tsalits al hijri ila muntasafil qarni rabi'il hijri. Dan hal ini berlangsung selama awal abad ketiga Hijriah, 200-an Hijriah sampai 300 sekian Hijriah. Ad-daurur rabi', fase keempat, asrut ta'alifil jami'ah, yaitu masa penulisan buku-buku hadis yang bersifat ensiklopedia, ya, buku besar. Wa inbithaqu fanni ulumil haditsi mudawwanan, dan munculnya ilmu baru, yaitu ilmu hadis, ya, ilmu hadis yang dimaksud di sini adalah ilmu alatnya, ya. Wa yamtadu min muntasafil qarni rabi'il hijri ila awalil qarni sabi'il hijri. Dan ini berlangsung selama masa abad keempat Hijriah sampai awal-awal abad ketujuh Hijriah, ya, ini zaman-zamannya, ya, Ibnu Salah dan Imam Nawawi, ya, mereka yang Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abdul Bar, ya, mengembangkan ilmu hadis. Nah, tahun 600-an Hijriah, ya. Jadi tahun 300 sampai 600-an Hijriah ke 700. Kemudian fase kelima, daurun nudji wal iktimal, yaitu fase matang dan sempurnanya ilmu hadis. Wa yamtaddu min awailil qarni sabi'il hijri ilal qarnil ashiril hijri, yaitu berlangsung selama masa abad ke-7 Hijriah 600 sekian sampai abad ke-10 Hijriah, ya, 900 sekian. Jadi ilmu baik matannya, mustalah hadisnya, dan ilmu-ilmu hadis yang lain itu mulai matang dan sempurna di abad ini. Fase ini, ya. Fase ke-6, asrur rukudi wal jumud. Nah, ini masa jumud, ya, mati, ya, tidak ada pergerakan lagi. Nah, ini berlangsung dari abad ke-10 Hijriah kira-kira sampai abad ke-14 Hijriah, tahun 1300-an, ya. Kemudian yang ke-7 adalah fase kebangkitan ilmu hadis modern. Dan ini mulai dari awal abad ke-14 Hijriah, tahun 1300-an sampai sekarang, ya. Di mana sekarang yang dimaksud adalah oleh penulis, beliau selesai menulis kitabnya pada bulan Ramadan tahun 1392, ya, akhir-akhir abad ke-14. Nah, jadi sekarang masya Allah, ya, para mahasiswa yang minat untuk masuk ke fakultas hadis, ya, cukup banyak, dan alhamdulillah, ya, ilmu hadis mulai hidup lagi. Wa ba'da tadqiqi fima awradahu ad-doktor Nuruddin Itar min ma'alimi kulli dawrin min al-adwari as-sab'ati as-sabiqah aqulu laqad i'tamada ad-doktor Itar fi taqsimihi ala naw'iyyati al-intaj al-'ilmi fi 'ulumi al-hadits. Ya, setelah mengatakan bahwasanya beliau ya berpedoman dalam pembagian ini pada jenis ya jenis atau produk-produk ilmiah daripada ilmu hadis yang ada dalam fase-fase tersebut ya, yaitu beliau memantau metode penulisan ilmu hadis baik secara riwayat ataupun dirayat sepanjang sejarah Islam. Wa ataqidu annaha tariqah sadidah, dan saya yakin ini adalah cara yang benar ya. Jadi dilihat kitab-kitabnya nanti di situ akan kelihatan ya perbedaan metode dari zaman ke zaman. Oh, kitabnya sudah berbeda, ini sudah lebih sempurna, ini sudah sempurna. Jadi ilmu tersebut ya alhamdulillah sampai kepada kita ini sudah komplit. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Para ulama dulu tidak, mereka mencari kesana kemari keliling dunia. Nah, kita sudah disajikan dalam satu kitab, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasa'i, Musnad, Musannafat dan seterusnya, banyak sekali, tinggal kita pelajari. Lianna tabi'atul musannafatil ilmiyah tu'abbiru an mustawa al-'ilmi alladhi ikhtassat bihi, karena biasanya tulisan-tulisan ilmiah itu tabiatnya adalah mengungkap ya level keilmuan yang ada pada sebuah fase atau zaman. Fil asri alladhi duwinat fihi, pada zaman yang ditulisnya tulisan tersebut, nudjan aw dha'fan, matang atau masih lemah. Wa hadha huwa al-miqyasul afdal, dan ini adalah ukuran yang paling utama. Produk-produk kita membahas bagaimana ya pergolakan umat dan juga negara-negara yang ada ketika itu. Wa in kana la yakhfa ya ta'athuru ulum bidhurufis siyasiyah, meskipun ya tidak diragukan lagi akan ada ya pengaruh politik kepada ilmu-ilmu, namun tidak banyak. Naam. Kemudian al-adwar at-tarikhiyah li tatawuril ilmi ilmi al-fiqh al-islami. Sekarang fase-fase sejarah perkembangan ilmu fikih Islam. Kalau tadi dibagi menjadi 7 ya, kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah di zaman sahabat, dan itu disebut oleh Syekh Nuruddin Itar tadi dari tahun 11 Hijriah sampai sekitar 90-an Hijriah. Kemudian yang kedua mulai agak sempurna itu tahun 100 Hijriah sampai 200-an Hijriah ya. Kemudian 200 sampai 400 ya, kemudian 400 sampai 600. Nah, itu masa sempurnanya ya. Jadi abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah ya, sempurna komplit-komplitnya ilmu ini, karena memang ulama-ulamanya Masya Allah bangkit ya, itu fase ke-5 ya. Kemudian Al-Fasi wulida sanata 1291 wa tuwfiya sanata 1376. Al-Fiqh al-Islami fi kitabihi al-Fikr as-Sami fi tarikh al-Fiqh his al-Islami. Fikih Islam beliau tulis ya di dalam kitabnya Pemikiran yang Tinggi di dalam sejarah fikih Islami. Menjadi beberapa bagian, yaitu 4. Yang pertama ya, fase pertama adalah taurut takwin wa tufuliyah. Ya, masih baru jadi, masih kanak-kanak. Wa yamtaddu min awwali bi'tsati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi alaihi salatu wasallam sanata 11 Hijriah. Jadi ini berlangsung dari awal diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau tahun 11 Hijriah. Fase kedua ya, masa mudanya fikih, yaitu berlangsung sejak wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Jadi tahun 190-an ya. Ini zaman-zamannya Imam Syafi'i masih belajar. Naam. At-tawr tsalits, fase ketiga ya, ini sudah mulai dewasa. Wa yamtadu min bidayatil qarni tsalits al-hijri, mulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai kepada abad keempat Hijriah. Ya, kemudian yang keempat, tauru asy-syekhuha, yang sudah tua ya fikih, artinya sebentar lagi mati ya. Ini bahasanya kurang enak tapi realistis gitu ya. Karena memang nanti akan ada kematian fikih di situ ya. wa yamtaddu min awalil qarnil khamis al-hijri, yaitu berlangsung di awal masa abad kelima Hijriah tahun 400-an sampai ditulisnya kitab ini. Ya, mati. Kenapa? Karena taklid, kebanyakannya taklid. Bukan berarti enggak ada ulama yang hebat, ada banyak ya, seperti Al-Kasani, Al-Hattab, ya, dan lain-lain. Namun ditinjau dari mayoritas ya ini, orang-orang mati, taklid buta kebanyakan. Wa min asma'il atwaril arba'as sabiqah yatadhihu anil ustaz al-hajawi syabbah al-fiqh al-islami fi tatawurihi bil insani fi marahil hayatihi. Nah, jadi diserupakan oleh Syekh Profesor Al-Hajawi seperti manusia ya, dalam fase-fase kehidupannya. Yang kedua, Al-Allamah Muhammad Ali Sayyis rahimahullah membagi fikih Islami, ya, beliau adalah termasuk ulama'nya Al-Azhar, dalam kitab beliau Tarikh Fikih Islami menjadi 6 fase. Fase pertama, At-Tashri' fi Asri Nabi SAW. Nah, ini bahasanya lebih ke kanun-kanunan ya, ke kayak undang-undang. Nah, jadi ya memang fikih itu undang-undang Islam sebenarnya, undang-undang yang sangat komplit ya. Nah, At-Tashri' fi Asri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghriqu muddata bi'tsatihi alaihi salatu wassalam ila wafatihi sanata 11 Hijriah. Yaitu berlangsung selama durasi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian masa kedua adalah syariat di zaman para khulafaur rasyidin, ya. Tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kemudian syariat Islami di akhir zaman Khulafaur Rasyidin sampai awal abad kedua Hijriah, ya, 40 sampai 100-an. Kemudian syariat Islam di awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Kemudian yang kelima, syariat Islam dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai runtuhnya Baghdad ya oleh Tatar tahun 656 Hijriah. Ya, benar-benar hilang ilmu ketika itu. Kemudian yang keenam, At-Tashri' min muntashafil qarni as-sabi'i hijri ila zamani tasnif kitab Tarikhul Fiqh al-Islami li Syekh As-Sa'is. Nah, jadi syariat Islam sejak abad ke-7 Hijriah sampai penulisan kitab ini ya, yaitu abad ke-14 Hijriah. Nah, bayan al-allama as-sayyis rahimahullah, kenapa beliau metodenya bagaimana kok bisa pembagiannya seperti ini. Beliau menjelaskan apa yang beliau tempuh dalam pembagian ini. Ketika sebelum beliau memaparkan keenamnya, beliau mengatakan al-maslakut thani wa kana asyara ila maslakil ustad al-hajawi fi kitabihil fikri sami mabniyan ala mura'atil fawariq wal mumayyizat allati laha atharun zahir fit tashri' wa takhtarifu biha usuruh wa yanhasiru dhalika bil istiqra' fi aqsamin sittah wa hiya al-adwaru sittah as-sabiqah adh-dhikr wa qad atharna hadha al-maslak li annahu awdahu aktsaru tafsila. Jadi beliau mengkritisi pembagiannya Al-Hajawi yang 4 tadi, dan menurut beliau 6 pembagian ini lebih detail ya. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh ya setiap masa itu dimunculkan di situ ya. Ada nabi, ada sahabat, khulafaur rasyidin ya sebagai pemegang kebijakan ya. Karena kayak undang-undang gitu kan, kayak semacam undang-undang. Jadi beliau mengaitkannya ke negara ya gitu. Sepertinya seperti itu ya kalau anak baca ya. Jadi ada Nabi SAW, ada Khulafaur Rasyidin, kemudian zamannya Abbasiyah, kemudian Abbasiyah runtuh ya kan, kemudian sampai di masa sekarang. Yaitu wallahu taala alam ya, seperti itu yang anda lihat. Salisan yang ketiga, qasamal ustaz Mustafa Ahmad Zarqa. Sekarang Profesor Mustafa Ahmad Zarqa dalam kitab beliau fikih madkhal fikhi am ya, pendahuluan fikih umum ya, sejarah fikih Islam ini menjadi 8 bagian ya, duna tasmiyatiha bi asma muayyanah, tanpa disebut dengan nama-nama tertentu ya, cukup zamannya aja. Yang pertama, fase pertama adalah fase risalah. Jadi tasyri', ini namanya asrut tasyri'. Jadi zaman-zaman awal pensyariatan, yaitu ya ketika masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting ya, harus ada ini, disendirikan ini fase ini, karena memang di situ ada kekhususan yang tidak ada pada fase-fase yang lain ya. Wahyu masih turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' enggak ada ketika itu. Qiyas ada, namun ijma' enggak ada. Yang kedua adalah fase yang berlangsung sejak awal masa Khulafaur Rasyidin tahun 11 Hijriah sampai pertengahan abad pertama Hijriah, ya, tahun 50 Hijriah ke atas. Nah, Ustaz Mustafa Zarqa menganggap bahwasanya dua fase ini adalah marhalah tamhidiyah. Ini permulaan atau pendahuluan yang muqaddimahnya fikih Islam. Kemudian fase ketiga tahun 50 sampai 100 Hijriah, dan ini dianggap taksis, ya, pondasinya fikih Islam. Kemudian tahun 101 sampai tahun 350 Hijriah, nah, ini dianggap sebagai fase kesempurnaan fikih Islam, ya, sempurna secara masailnya sudah, mazhab-mazhabnya sudah ada, ya, bukan hanya 4 mazhab, ya, 16 mazhab. Kemudian buku-bukunya ada, ya, usul fikihnya juga sudah ditulis. Kemudian tahun 351 sampai 650 Hijriah, ya. Kemudian tahun 651 Hijriah sampai munculnya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Nah, ini Majalatul Ahkam Al-Adliyah ini sempat, ya, hampir menjadi undang-undang Islam di masa Turki Utsmani, ya. Wasafa al-Ustadz Az-Zarqa bidawri al-inhitat al-fiqhi. Ya, ini zaman-zaman mundurnya fikih. Ya, akhirnya Majalah Ahkam Adliyah ini, ya, yang menjadi pedoman waktu itu. Ad-Daurul Fiqhi As-Sabi', masa ketujuh adalah mulai sejak munculnya Majalatul Ahkam Al-Adliyah tahun 1286 sampai sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1354 Hijriah, hina inhasara tadbiqul majalah fi bid'ati buldanin faqat, di mana majalah ini hanya diterapkan dalam beberapa negara saja, jadi enggak semua satu khilafah, ya, karena memang sudah pecah belah ketika itu, ya, kaum muslimin. Nah, dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Nah, Ad-Daurul Fiqhi Ats-Tsamin, yang ke-8 adalah mulai tahun 1355 Hijriah sampai istaqallat al-kathir minal buldan al-islamiyah 'anil isti'mar al-mubashir, sampai merdekanya banyak negara-negara Islam dari penjajahan langsung setelah Perang Dunia Kedua. Wa yastamiru ila zamani tasnif kitabil madkhal al-fiqhi al-'am lil ustad Zarqa, dan berlangsung sampai penulisan buku Madkhal, ya, pendahuluan fikih umum yang ditulis oleh Profesor Az-Zarqa. Nah, وقد قال الأستاذ مصطفى الزرقاء رحمه الله قبيل عرضه للأدوار الثمانية مشيرا إلى منهجه في هذا التقسيم. Profesor Mustafa Zarqa menyebutkan metode beliau. وسنتولى فيما يلي تقسيما وتفصيلا للأدوار التاريخية التي تميزت في كل منها للفقه الإسلامي خصائص وأطوار. إن التتبع التاريخي لحركة الفقه الإسلامي يوحي بتقسيم المراحل التطورية التي مر بها الفقه إلى ثمانية أدوار. Ya, hampir sama, ya. Beliau metodenya adalah melihat kepada karakteristik yang istimewa, yang khusus pada setiap masa, yang menurut beliau itu ada 8 pembagian harusnya. Nah, dan beliau di sini melihatnya kepada itu, ya, gerakan fikihnya melemah dan menguatnya, dan itu dipengaruhi oleh politik juga. Nah, wa aqulu ba'da tila'i 'ala ma kataba Ustaz Zarqa fi wasfi kulli dawrin innahu ihtamma fi taqsimihi inda faslihi ba'da bainal adwar bi mustawa al-ijtihad al-fiqhi wa athari fi kulli dawr. Wa lidhalika wasfa ad-dawr al-awwal alladhi inhasara fi al-ijtihad wa ughliqa babuhu min qabli kathir min al-fuqaha wa wasafahu bi dawr al-inhitat al-fikri. Jadi beliau memang, ya, seperti yang kita katakan, ya, melihat dari lemah dan kuatnya gerakan ijtihad fikih. Oleh karena itu, di ketika Majalatul Ahkam Al-Adliyah muncul, itu dianggap sebagai masa inhitat, kemunduran fikih, karena memang orang-orang berdoman pada majalah itu saja. Umumnya yuktaru li Ustaz Zarqa fi taqsimihi laftuhu nazar ila ahamiyati muhakati al-istihad al-fiqhi wal mudawanat al-fiqhiyah al-mu'abbarah anhu atau al-mu'abbirah anhu li mutatallabati al-asri wal indifai mimma 'inda al-umam al-ukhra wa dhalika 'inda i'tibarihi tadwin Majalatul Ahkam Al-Adliyah bi sifatiha ta'ridu ahkam al-fiqh al-islami ardan jadidan min khilal at-taqnin marhalatan mufassaliyatan, ya, fi adwaril fikr islami abra tarikh wa ahsabuhu awwal man nabbaha li hadzal athar li majallatil ahkam al adliyah. Jadi intinya di sini Syekh Mustafa Zarqa menyebutkan bahwa perkembangan penulisan fikih itu mengikuti perkembangan zaman, ya, terutama di Majalatul Ahkam al-Adliyah itu fikih disusun seperti sebuah undang-undang dan memang harusnya begitu, ya. Jadi kita bukan tasyri'ul qanun tapi taqninus syari'ah, jadi menjadikan syariat ini sebagai qanun kita dan kita masukkan sedikit demi sedikit, ya. Dan ilmu yang sangat berperan di dalam pembahasan ini ada dua ilmu. Yang pertama ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, yang kedua adalah ilmu nadhariyat fiqhiyah. Nah, di situ kita akan melihat bahwasannya hukum Islam ini bentuknya kaidah-kaidah yang bisa diterapkan, ya, secara luas sekali dengan bentuk seperti kaidah-kaidah fikih itu. Nah, ketika sudah dimasukkan dalam butiran-butiran undang-undang, maka ini sangat luar biasa insyaallah. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada para fuqaha yang ada di negeri Indonesia tercinta ini untuk bisa, ya, masuk ke sana dan merubah, ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia ini menjadi lebih syar'i dan lebih baik, ya, lebih adil sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Dr. Badran Abul Ainain beliau membagi fikih Islami dalam kitab beliau Tarikh Fikih Islami wa Nadhariyatul Milkiyah wal Uqud dan juga teori kepemilikan dan akad, membagi menjadi lima bagian. Yang pertama Daurun Nas'ah wa Ta'sis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sama sampai tahun 11 Hijriah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimulai dibangun, ya, masa mudanya, yaitu mulai dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai runtuhnya khilafah Umayyah, ya. Dan di sini beliau bagi lagi menjadi dua, masa khilafah Rasidin dan yang kedua Sigarut Sahabah wa Tabi'in di zaman dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga matang, ya, ini madhaib-madhaib sudah muncul, ya, tahun 200-an. Nah, kemudian berlangsung terus sampai awal-awal abad kedua Hijriah, selesai pada tahun atau abad keempat Hijriah. Ini madhab sudah selesai. Nah, kemudian, nah, ini Daurul Qiyam al-Madhaib wa Taqlid al-Mahruq, yang keempat ini. Ini mati, ya, dianggap mati. Kalau saya Al-Hajawi tadi mengibaratkan sudah tua renta, ya, fikihnya sudah banyak taklid. Nah, sampai munculnya Majalatul Ahkam al-Adliyah. Ini ada, ini ijtihad juga. Majalatul Ahkam al-Adliyah ini ijtihad, ijtihad jama'i para ulama ketika itu. Nah, mati, ya, kepribadian ulama. Jadi enggak punya karakter lagi ulama-ulama Islam ketika itu. Yaitu kapan? Tamtadu min sanati 350 Hijriah, mulai dari 350 Hijriah sampai runtuhnya Baghdad di tangan Tatar 656. Kemudian ini sama dengan Syekh Mustafa Zarqa. Dr. Abdul Karim Zaidan juga punya pembagian khusus. Ala kulli hal, ya, mirip-mirip. Ini kalau kita baca semuanya habis waktu kita. Nah, kita langsung saja ke pembagian madhab Syafi'i. Nah, setelah kita tahu tadi, ya, secara umum fikih itu seperti itu. Jadi di zaman awal itu tasyri', Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fikih ini, ya, di bab tertentu. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, otomatis wahyu terputus. Nah, di sini gerakan ijtihad mulai bangkit, ya, karena akan banyak masalah-masalah baru, namun wahabat, ya, untuk menjadi dai, menjadi gubernur di negara-negara Islam yang sudah dimerdekakan, maka mereka butuh ilmu ijtihad, ya. Kemudian semakin berkembang, akhirnya dibukukanlah ya, masalah-masalah fikih, karena sayang ya, banyak sekali ya, produk fikih Islam. Demikian juga kaidah-kaidah berdalilnya, ya, atau yang disebut dengan ilmu usul fikih di kemudian hari. Nah, ini terus sampai abad ke 4 Hijriah ya, tahun sudah males gitu. Ini mirip seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kalau anak lihat-lihat ini bandingkan ya. Abdullah bin Abbas ketika beliau kecil, ya, Rasulullah SAW wafat, itu ngajak temannya orang Ansor. Allah, sahabat senior masih banyak, ya, ngapain ente belajar? Ya, cukup mereka lah, ya, nggak usah kita belajar, mereka masih banyak. Ya. Abdullah bin Abbas tidak mau mengikuti jawaban temannya ini, beliau tetap belajar ya ke rumah-rumah para sahabat. Nah, setelah Abdullah bin Abbas jadi ulama, nah temannya ini baru sadar ya, salah bahwasanya sikap beliau itu salah, ya, harusnya ikut belajar. Karena kita akan menjadi kader di masa yang akan datang. Ya, begitu seharusnya. Nah, pemikirannya orang-orang abad keempat ini mungkin sama seperti itu. Oh, udah ada Syafi'i, ada madhabnya Syafi'i, ada madhabnya Abu Hanifah, ada madhabnya Imam Malik, ada madhabnya Ahmad bin Hanbal, ada Sufyan al-Thawri, ya, ada Al-Auza'i, ada Laits bin Sa'ad, ya, ada Subrumah misalkan, ya, ada ulama-ulama besar semacam Al-Baihaqi sudah ada di situ, ya, Ibnu Khuzaimah, ya, udahlah kita enggak usah. Nah, akhirnya apa? Semakin lemah ya pergerakan ijtihad fikih. Baru bangkit kembali dia di abad-abad ke-7 Hijriah, ya, atau ke-6 Hijriah. Kemudian redup kembali sampai sekarang ini alhamdulillah banyak fakultas-fakultas fikih yang mengajarkan ilmu fikih secara lengkap ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sebagai kebangkitan ya. Ijtihad jama'i juga sudah mulai banyak ya, banyak komite-komite fatwa ya. Seperti di Indonesia ada MUI, alhamdulillah mempelajari setiap masalah dengan detail dan komplit ya. Kemudian ada komite-komite fatwa, setiap ormas punya yang mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah SWT dan ditunjukkan ya kepada kebenaran oleh Allah SWT. Nah, itu semua seharusnya mengcover kebutuhan umat ya bagi hukum Islam, karena hukum ini harus dijelaskan. Sedangkan kasus-kasus yang baru itu banyak. Nah, ulama tugasnya adalah membahas ya, membahas, musyawarah, bermunaqasah, berdialog. Mereka bahas ada fenomena baru ya. Uang elektronik. Hakikatnya seperti apa? Kemudian ada tidak yang semacam ini di zaman dulu yang sudah dirumuskan oleh para ulama? Kalau tidak ada ya dipreteli satu-satu ya, diteliti satu-satu, di lihat ya detail-detailnya. Guru dan selesailah. Ya, tugas seorang ulama mujtahid itu adalah tidak boleh taklid kepada ulama yang lain. Ya, artinya apa? Ya, dia harus bahas, dia harus belajar, dia harus melihat, dia harus menyimpulkan ya, dia harus riset ya. Dia harus teliti. Nah, itu tugas seorang ulama. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mazhab Syafi'iyah. Nah, kira-kira mazhabnya Syafi'iyah juga sama seperti itu ya. Ada masa mati-matinya, ada yang taklid buta, ada yang bangkit lagi ya, seperti fikih pada umumnya. Nah, tatawurul mazhab Syafi'i ini ada dua pembahasan. Yang pertama, ardu taksimi kullin minad Dr. Muhammad Ibrahim Ahmad Ali wa Dr. Ahmad Nahrawi Abdul Salam di adwari tatawur at-tarikhi lil mazhab Syafi'i. Jadi, kita akan paparkan dua pembagian ya. Yang pertama menurut Dr. Muhammad Ibrahim Ahmad Ali dan yang kedua Dr. Ahmad Nahrawi. Nah, yang pertama pembagian Dr. Muhammad Ibrahim Ahmad Ali kepada tarikh mazhab Syafi'i menjadi empat bagian. Yang pertama, taurut taksis ya. Jadi pondasi. Dan ini meliputi kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai muncul ijtihad mutlak beliau. Ya, dan mazhab qadim beliau di Irak. Kemudian mazhab jadid beliau di Mesir dan selesai ketika Al-Imam Asy-Syafi'i wafat radhiyallahu anhu pada tahun 204 Hijriah. Yang kedua, fase periwayatan, ya. Wa yamtaddu hadha at-tawr min wafati al-Imam Asy-Syafi'i sanata 204 Hijriah ila akhir al-qarn as-sadis al-Hijri. Jadi diriwayatkan terus, diriwayatkan sampai dibukukan komplit itu mulai awal abad ketiga 204 Hijriah sampai akhir-akhir abad ke-6 Hijriah 500 lebih. Wa qad arada Dr. Muhammad Ibrahim Ali fi hadha at-tawri juhud wa talamidh al-Imam Asy-Syafi'i wa khassatan al-Misriyyin minhum. Di sini Dr. Muhammad Ibrahim Ali memaparkan, ya, usaha-usaha kesungguhan murid-murid yang Syafi'i khususnya yang di Mesir, ya, wa man akhadha anhum, karena ini yang penyebaran madzhab Syafi'i dari Mesir, ya, madzhab jadidnya bukan dari Irak. Dan mereka melayani fikih madzhab Syafi'i. Wa asyara ila kibari fuqaha'i Syafi'iyyah fil qarnain ar-rabi' wal khamis al-hijriyyain alladziina kana lahum dawrun bariz fi nashr madzhab al-Imam Syafi'i fil Iraq wa bilad ma wara'in nahr mubayyinan kayfa dhaharat kullun min tariqati al-khurasaniyyin wal iraqiyyin fi at-tasnif al-fiqh asy-syafi'i wa asyara a'lami tariqataini fi hadha at-tawr. Jadi jelaskan di situ madzhab qadim, madzhab jadid, kemudian ulama-ulama ma wara'in nahr, ya, khurasaniyyun, dan bagaimana cara mereka atau metode mereka dalam bermadzhab dengan madzhabnya Imam Asy-Syafi'i dan buku-buku mereka. Nah, ini dijelaskan di fase ini oleh Dr. Muhammad Ibrahim, ya. Muhammad Ibrahim Ali. Kemudian yang ketiga, tahdidul madzhab wa tanqihuhu, semacam revisi atau pembaharuan, ya, madzhab Syafi'i. Nah, ini munculnya usahanya Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i. Nah, ini, ya, yang menulis buku-buku ensiklopedia besar di dalam madzhab Syafi'i. Kemudian setelahnya muncul Abu Zakaria Muhyiddin, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah. Juga beliau mengoreksi, ya, madzhab Syafi'i dan memperbaharuinya. Juga tulisan-tulisannya Rafi'i diperbaharui lagi oleh Imam Nawawi, dikritisi. Nah, ini adalah usaha yang besar dari dua ulama besar ini. Jadi ini asy-syaikhain, ya, dalam madzhab Syafi'i di pembaharuan fase yang pertama. Nah, oleh karenanya pendapat-pendapat keduanya dan kitab-kitab keduanya ini sebagai fokus pusat pembahasan, ya, akhirnya, karena bermuaranya fikih Syafi'iyah itu pada dua orang ini di fase awal, ya, fase pembaharuan yang pertama, yaitu Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaihima. Nah, sampai akhir-akhir abad ke-9 Hijriah. Nah, yang keempat ini sudah istiqrar, ya, sudah final, ya. Wa yabda'u hadha at-tawr min awakhir al-qarn at-tasi' al-hijri bi dhuhuri juhud kullin min asy-syekh Zakaria al-Ansari, yani Zakaria al-Ansari syekhul Islam Syafi'iyah, kemudian Syihabuddin Ar-Ramli dalam melayani madhab Asy-Syafi'i. Dua orang ini, ya, Zakaria al-Ansari dan Syihabuddin Ar-Ramli. Thumma litasil hadhihi al-khidmah dirwataha 'ala yadi Ibnu Hajar al-Haytami, kemudian sampai pada puncaknya di tangan Ibnu Hajar al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Ramli, ya, bukan Syihabuddin Ar-Ramli tapi Syamsuddin Ar-Ramli. Faqad naqaha al-madhhab maratan ukhra. Jadi ini semacam fase ketiganya, ya, dan dimurojaah lagi, diteliti lagi, diperbaharui lagi, yang salah-salah dibuang, ya, diambil madhab yang mu'tamad, ya, dari kitabnya Al-Imam An-Nawawi yaitu Al-Minhaj. Hatta asbaha ittifaquhum ala hukm mas'alatin huwa al-mu'tamad fil madhhab Syafi'i, sampai ini kesepakatan dua orang yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syamsuddin Ar-Ramli, inilah yang dianggap sebagai mu'tamad, ya, pedoman dalam madhab Syafi'iyah. Fima lam yata'arad lahu Ar-Rafi'i wa Nawawi fil masail fi kutubihima, tentunya dalam masalah-masalah yang tidak dibahas oleh Rafi'i dan Nawawi dalam kitab-kitab keduanya. Ya, kalau sepakat Rafi'i dan Nawawi, ya, itulah yang mu'tamad juga sebelumnya. Walam yusamiya Dr. Muhammad Ibrahim Ali al-Fatra az-Zamaniyah ba'da wafati Syamsuddin Ar-Ramli sanata 1004 Hijriyah biwasfin ma idh-dhahiru kalamihi anna tawra al-istiqrar indahu yamtaddu ila zamani tasnifi bahthihi al-madhhab inda Syafi'iyah wa dhalika fi Jumad ats-Tsaniyah sanata 1398. Nah, jadi beliau menganggap ini sudah masa final yaitu sejak zamannya Syahbuddin atau Syamsuddin Naramun dan juga Ibn Hajar Al-Haytami sampai penulisan buku ini yaitu Al-Madhab Inda Asy-Syafi'iyah tahun 1398 Hijriah. Asy-Syaikh Al-Qasim berkomentar di sini, "Inna Dr. Muhammad Ibrahim Ali lam yubayyin fi bidayati bahsihil mufid al-usus allati i'tamadaha fi taqsimihi li tatawwur at-tarikhi lil madhab Asy-Syafi'i." Jadi Dr. Muhammad Ibrahim Ali ini tidak menjelaskan ya metode beliau ya dalam pembagian perkembangan sejarah madhab Syafi'i ini. Innal ilal ilal atwaril arba'ah allati sabaqat ikra. Kenapa dibagi 4 gitu ya? Walakin min tadqiq tadqiq fi tasmiyatihi li hadhihi al-atwar. Tapi kalau kita teliti penamaan-penamaannya, wa ma kata bahu fi syarhi ahami ma'alimiha, dan yang beliau jelaskan dalam ciri-ciri dari setiap fasenya, ya beliau seakan-akan melihat kepada usahanya, jadi apa ya, prestasi ulama-ulama Syafi'iyah di setiap fase yang menurut beliau itulah menjadi pembeda antara satu fase dengan fase yang lain. Jadi ada yang pertama tentunya yang Syafi'i, ya, kemudian yang kedua murid-muridnya Syafi'i, ya, kemudian yang ketiga pembaharuan pertama, yang keempat pembaharuan ketiga, dan sampai stabil dan juga final. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, sebenarnya ini ada, nah, ini pembahasan yang luput di sini ya. Jadi ada ijtihad mutlak. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu ada yang menjadi mujtahid mutlak juga loh. Nah, ini enggak disebutkan di sini ya, padahal itu penting sekali, seperti Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Munzir, ya, dan lain-lain. Wallahu taala alam. Nah, ini menarik. Ya, Dr. Ahmad Nahrawi Abdussalam, ya, beliau orang Indonesia. Di dalam disertasinya Imam Syafi'i dalam Madzhab Qadim dan Jadid beliau membagi sejarah perkembangan Imam Madzhab Imam Syafi'i menjadi 4 juga. Ya. Meskipun pembagian ini tidak mencakup semua umur Madzhab Imam Syafi'i, namun cukup berfaedah. Yang pertama, ya, i'dad wa takwin, ya, persiapan dan pembentukan. Dan tentunya ya selama belajarnya Imam Asy-Syafi'i sampai muncul mazhab Imam Asy-Syafi'i yang qadim dan yang jadid. Kemudian mazhab qadim saja mungkin yang dibahas ini, atau sebelum mazhab qadim dan jadid muncul, ya. Kemudian yang kedua, munculnya mazhab qadim. Yang ketiga, mazhab jadid. Beliau bagi seperti itu. Yang keempat, takhrij wa tadhyil. Nah, ini bagus ini, ya. Pembagian yang keempat, takhrij dan tadhyil. Apa itu takhrij? Jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu menggunakan usulnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian disempurnakan, ya. Nah, ini tertarik kita bahas, kita baca. Saya tertarik dengan fase keempat ini. Beliau mengatakan wa yamtadu hadha at-taur min ba'di wafati Imam Syafi'i. Dan fase ini mulai dari setelah wafatnya Imam Syafi'i ila muntasafil qarnil khamis al-hijri, sampai pertengahan abad kelima Hijriah atau tahun 700-an Hijriah menurut pendapat lain yang disebutkan oleh Imam Nahrawi, Syekh Nahrawi, Ahmad Nahrawi. Wa fi hadhihi al-marhalah nasatul mujtahidun fil madhhab. Di marhalah ini para mujtahid-mujtahid dalam madhab, ya, banyak bergerak, dan murid-muridnya fi takhrijil masail ala qawaid al-Imam Asy-Syafi'i wa usulihi. Jadi mereka menyimpulkan masalah-masalah kontemporer menggunakan usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Wa tashih al-aqwal fil madzhab 'abra musannafatin katsirah allafuha li hadzal gharad. Jadi dan banyak revisi, ya, pendapat-pendapat dalam madzhab melalui tulisan-tulisan yang sangat banyak yang mereka tulis untuk tujuan ini. Nah, dikomentari oleh Syekh Al-Qasimi di sini, Dr. Ahmad Nahrawi di sini memperluas, ya, fase keempat. Dan ini sudah dianggap fase paling akhir dari perkembangan mazhab. Jadi setelahnya enggak ada perkembangan lagi gitu. Duna tafriqin minhu baina juhudi talamidi Imam Syafi'i fi naqli fiqhihi fiqh syaikhi wa baina juhudi man jaa ba'dahu min ulama Syafi'iyah fi khidmati al-madhhab khilal al-qarnain ar-rabi' wal-khamis al-hijriyyin thumma innahu lam yusammi atwaran al-madhhab ba'da al-mi'ati as-sabi'ah al-hijriyyah wa la'alla dhalika li anna ihtimamahu tarakkaza 'ala dirasati madhhabi Imam Syafi'i al-qadim wal-jadid wal-furuq bainahuma. Kemudian beliau enggak membagi lagi setelah abad ke-7, ya, apalagi sampai penulisan risalah ini, ya. karena mungkin memang fokus beliau hanya mazhab jadid dan qadim saja. Namun masuk akal menurut saya, karena memang setelah mazhab Imam Syafi'i selesai, ya pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i itu hanya melakukan takhrij, jadi mengikuti usul fikihnya Imam Syafi'i, dan mungkin hasilnya berbeda, tidak seperti yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i. Maka dari situ kita pahami di sini bahwa yang namanya mazhab Syafi'iyah itu tidak berarti itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, usul fikihnya bisa sama, namun hasilnya bisa berbeda, karena ya sebuah alat, ya usul fikih itu kita anggap ilmu alat kan, tergantung penggunanya gitu loh. Pedang itu tajam, tapi kalau orang yang menggunakan itu ahli ya, seperti Imam Syafi'i, ya berbeda dengan yang menggunakan orang lain gitu. Orang yang menghafalkan nusus adillah banyak dalam menggunakan usul fikih, ya lancar-lancar saja, ya kias kesana kemari bisa. Tapi kalau orang menghafalkan dalilnya setengah-setengah, ya otomatis kiasnya cacat, ya karena mungkin dia akan mengiaskan kepada dalil yang kurang tepat, ya sedangkan ulama lain memiliki dalil yang tepat yang harusnya dijadikan sebagai pondasi daripada kias. Ya sehingga sekali lagi saya ingatkan bahwa fikih madzhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah bisa jadi ya berbeda, sebagaimana kemarin kita sebutkan Muzani saja beda dengan gurunya. Bahkan itu yang ngajari adalah Imam Syafi'i sendiri, beliau menulis ya Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita kaji pada sore hari ini, yakni pembagian secara umum tentang mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan ya ilmu fikih di ruang pengetahuan Anda semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan atau mungkin kurang jelas ya penyampaiannya atau terlalu cepat bacanya ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.